Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masih dalam pembahasan perbuatan-perbuatan dosa yang terkait dengan lisan, ucapan-ucapan. Disebutkan oleh beliau di sini suatu bab berjudul Bab Maja'a fi Katsratil Kalam. Bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan kasratul kalam, tentang banyak bicara. Jadi sesungguhnya kalau begitu dalam pandangan para ulama kita, kasratul kalam, banyak bicara, itu suatu hal yang sudah tercela. Ya, itu sendiri merupakan suatu hal yang tercela. Terkecuali tentunya kalau kasratul kalam, banyak berbicara, namun itu pembicaraan yang baik, pembicaraan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini, atau ada sangkut pautnya tentang hal ini, yaitu diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh pada kalian ada para malaikat yang menjaga. Kiraman, para malaikat yang mulia. Katibin, mereka para malaikat yang menulis catatan-catatan amal dan ucapan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini sebagai peringatan bagi kita semua bahwa kita tidak luput dari pengawasan para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk menjaga dan untuk mencatat apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Disebutkan dalam ayat ini bahwa para malaikat tersebut kiraman katibin, mereka para malaikat yang mulia, para penulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi kalau begitu, tidak ada suatu ucapan pun kecuali diketahui oleh para malaikat tersebut. Bukan hanya itu, bahkan mereka pun menulis ucapan-ucapan itu. Oleh karenanya, ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati dalam berucap. Karena ucapan itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau ucapan kita baik, ditulis dan dicatat, maka itu menjadi kebaikan buat kita, yang kita harapkan kebaikannya di akhirat kelak. Tapi kalau ucapan kita ini adalah ucapan yang buruk, ucapan yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi malapetaka bagi kita di akhirat kelak. Itu menjadi malapetaka bagi kita, karena di akhirat kelak kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ucapan yang tidak ada faedahnya, jangan dianggap itu juga lewat begitu saja. Tapi paling tidaknya ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya itu akan memakan waktu, akan menjerumuskan kita pada sesuatu yang kurang manfaat, meninggalkan yang lebih manfaat. Apalagi terkadang dari perkataan yang kurang berfaedah atau tidak ada faedahnya, akhirnya menyeret kepada perkataan yang kita berdosa padanya, ya. Dan itu sering terjadi. Ini sering terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak memperingatkan kita semuanya terkait hal ini. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an pun sudah diingatkan dalam banyak ayat seperti yang tadi kita baca. Begitu pula pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba itu melafalkan suatu ucapan kecuali padanya ada malaikat yang raqibun atid, selalu menjaga, menulis, mengawasi. Ini terkait dengan ucapan apa saja, yang baik, yang buruk, yang manfaat atau yang tidak manfaat, semuanya tanpa terkecuali, apa adanya. Ya, ibaratnya kalau bisa kita ungkapkan dengan istilah lain, yaitu semuanya tercatat tanpa diedit, ya. Enggak ada editor. Kayak kita mau nulis tulisan yang kita tuangkan di buletin majalah, diedit dulu. Kalau ini tidak, semuanya dicatat apa adanya. Nah, maka dari itu mestinya seorang muslim berpikir sebelum mengucapkan. Kalau masih dalam diri kita dan tersimpan, ya, masih dalam diri kita dan tersimpan, ini belum dicatat, ya, ucapan-ucapan yang mungkin terucap dalam diri kita. Namun kalau sudah terucap, maka tercatat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku sesuatu yang masih di batin, belum diucapkan, belum diamalkan. Ma lam tatakallam aw ta'mal, selama belum dia lakukan, dia praktekkan, atau dia ucapkan. Artinya, kalau sudah diucapkan, maka tercatatlah oleh para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawasi kita semua. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Makanya dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan perkataan yang baik. Agar mereka mengucapkan ucapan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan menumbuhkan permusuhan di antara mereka. Nah, apa kaitannya antara ucapan baik dengan permusuhan yang ditumbuhkan oleh syaitan? Tentu sangat terkait. Karena dengan kita mengucapkan ucapan yang baik sebagaimana Allah firmankan, Allah perintahkan, kita akan terhindar dari upaya-upaya syaitan untuk memperalat ucapan-ucapan kita dalam rangka memecah belah, dalam rangka menumbuhkan semangat permusuhan. Kalau kita tidak mengucapkan yang baik, maka ini menjadi tunggangan bagi syaitan untuk memecah belah di antara kita, untuk memporak-porandakan ukhuwah di antara kita. Nah, ayat ini sangat-sangat jelas ya, dan sangat-sangat bermanfaat kalau kita betul-betul mengamalkan. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Dan katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan kata-kata yang baik ya, hindarkan segala sesuatu yang buruk, namimah, adu domba, ghibah, mengumpat, kata-kata yang celaan, cercaan, tuduhan, dan segala hal yang tidak diridhai Allah. Hindarkan dari itu semuanya. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan menumbuhkan permusuhan di antara mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di sini dalam kitab ini, Nabi SAW memperingatkan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa had wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal, akhrajahu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat, mengharamkan atas kalian sikap durhaka kepada ibu-ibu. Wa wa'dal banat, dan mengharamkan wa'dul banat, yaitu mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahad, dan melarang sikap menahan diri, tidak mau memberi tapi maunya meminta-minta. Wa karihalakum, dan Allah membenci terhadap kalian qila wa qal, perbuatan qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Artinya yakni tadi banyak menukil ucapan-ucapan. Nanti kita akan jelaskan insyaallah keterangan dari sebagian ulama. Wa kathratas su'al, dan Allah membenci kathratas su'al, banyak meminta-minta atau banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Nah, hadis ini tentu di sini terkandung beberapa masalah yang bermacam-macam. Sebagiannya itu yang terkait dengan masalah kita, dan itu yang dimaksud dalam pembahasan ini. Sebelumnya disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang pertama ruquqal ummahat, yaitu sikap durhaka kepada para ibu. Nah, tentu ini hal yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya durhaka kepada kedua orang tua ini suatu dosa besar, dan ini tidak terkait hanya dengan ibu, bahkan dengan ayah juga. Hanya saja disebutkan di sini ibu secara khusus karena haknya lebih besar daripada ayah. Dan mungkin seorang yang durhaka kepada ibu lebih mudah ya, karena mereka kaum yang lemah, ketimbang kepada ayah karena bisa jadi anak takut mau mengatakan yang tidak baik kepada ayah. Tapi yang jelas durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua yang dilarang Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat jahiliyah, di mana mereka itu tidak suka kalau punya anak perempuan. Namanya juga zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah isinya adalah yakni banyak perbuatan-perbuatan yang sifatnya kriminal, perang ya, kemudian kejahatan dan lain-lain, sehingga mereka sangat berharap punya anak laki-laki dan banyak. Kenapa? Karena dengan itu mereka akan merasa semakin kuat. Kalau punya anak perempuan, mereka lesu, mereka lemas, mereka sedih, bahkan mereka marah, sehingga sebagian mereka sampai pada tingkatan membunuh anak perempuan tersebut, bahkan dengan cara yang sangat sadis, yaitu dikubur hidup-hidup. Nah, ini disebut wa'dul banat. Maka ketika Islam datang, perbuatan itu sangat dilarang dan diharamkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa Nabi SAW melarang man'an wahad. Man' wahad ini dua kata aslinya, kemudian dijadikan sepertinya satu kata, yang artinya man' itu menahan diri, artinya dia gak mau memberi. Dengan kata lain, dia pelit, bakhil, tapi dia selalu had, berikan kepada saya, ya, berikan kepada saya. Jadi memberi tidak mau, maunya diberi. Nah, ini juga sifat buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan berikutnya wa karihalakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian qila wa qala. Qila wa qala. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita tentang banyak bicara, qila wa qala. Kalau secara letterlek ya, bahasa qila itu artinya dikatakan. Qala artinya mengatakan. Jadi biasa dalam obrolan katanya begini, ya. Dia mengatakan begini. Nah, ini yang dimaksud. Ya, sikap seperti itu, suka hanya ngobrol kesana kemari, ya, katanya begini, fulan mengatakan begitu dan seterusnya. Diterangkan oleh beberapa ulama tentang makna dan maksud daripada sabda Nabi ini, Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ai kariha man kana hammuhu naqlal kalam duna an yansibahu ila qailihi. Artinya adalah bahwa Nabi menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla membenci orang yang senangnya mengunukil-nukil ucapan atau berita tanpa disandarkan kepada siapa yang mengatakan. Jadi tidak otentik ini siapa yang mengatakan, ya, asal bicara, asal ngomong, asal nukil. Apalagi zaman sekarang ini yang sedang marak berita-berita apa, hoax, ya kan? Nah, ini sudah diperingatkan oleh Nabi, qila wa qal, ya, qila wa qal. Tidak ada cross check, tidak ada apa, tasabbut kalau bahasa syar'inya. Ya, bahasanya secara syar'i itu tasabbut, dicek dulu benar atau tidak, siapa yang mengatakan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu namanya tsabut, dan Allah sudah perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian Nabi menerangkan Allah benci kalau orang sekedar menukil-nukil atau qila wa qila wa qala. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan, wa fihi tambihun ala wujubi tajannubi at-tasarru' binakli al-akhbar lima fihi min hadkil asbab wa kashfil asrar li anna hadha laysa min da'bil akhyar. Sehingga di situ ada peringatan, ya, dan ada suatu anjuran dari Nabi SAW agar kita tidak bermudah-mudahan untuk apa menukil suatu berita, ya, menukil suatu berita, berita terkait dengan, ya, ini banyak hal, ya kan, terkait dengan orang tertentu, pribadi tertentu, terkait dengan kejadian, terkait dengan macam-macam, ya, karena yang seperti itu bisa apa menyebarkan suatu aib yang tidak semestinya disebarkan, bahkan bisa jadi itu suatu kebohongan dan kedustaan. Dan ini sama sekali bukan perilaku orang-orang yang baik. Begitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian diterangkan pula dalam kitab yang lain, dalam syarah hadis ini, yaitu dalam kitab Mir'atul Mafatih. Ya. Qila arada an-nahya an kasratil kalam mubtadi'an wa mujiban. Ada yang mengatakan bahwa tafsirnya adalah bahwa Nabi melarang untuk orang itu banyak bicara, baik dari dirinya sendiri, bermula dari dirinya memang senang bicara sana kemari, atau karena menjawab omongan orang, mengomentari, kemudian bicara kesana kemari, tentunya dengan cara-cara tadi yang tidak sesuai tuntunan syariat. Waqila, kemudian diterangkan pula oleh ulama yang lain, hadal kalam yatadhammanu bi'umumihi hurmatan namimah wal ghibah. Sehingga sabda Nabi itu mengandung atau padanya tersirat dalam makna yang umum larangan atau haramnya namimah, mengadu domba, wal ghibah, mengumpat, membicarakan aib orang. Fa inna tablighal kalami min aqbahil khisal wal isra ilaiha min afhasil fi'al. Karena menyampaikan ucapan-ucapan yang bernada seperti itu, ini perilaku yang sangat buruk, dan mendengarkannya adalah termasuk perbuatan yang sangat buruk. Yakni di sini dalam kitab ini disindir atau diterangkan bahwa dua pihak, ya, terkena celaannya, baik yang berbicara dengan nada seperti itu atau yang mendengarkannya. Wal isra ilaiha min afhasil fi'al, dan yang ikut nimbrung mendengarkan walaupun dia enggak bicara padahal isinya seperti itu, ini min afhasil fi'al, termasuk perbuatan yang sangat keji. Nah, ini dalam kitab Mir'atul Mafatih. Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jal membenci qila wa qal, ini ternyata maknanya sangat luas. Bermula dari ucapan-ucapan yang mungkin itu asalnya ucapan biasa tapi kesana kemari tidak terkontrol, sampai pada tingkatan nanti menyeret kepada namimah, ghibah dan lain-lain. Nah, makanya sejak dini, ya, Nabi SAW memperingatkan kita semua selaku umat beliau untuk menjauhi perbuatan ini atau perilaku ini, yaitu qila wa qala. Kemudian berikutnya disebutkan dalam hadis ini, kathratus su'al. Kathratus su'al, su'al dalam bahasa Arab, dan sebagaimana diterangkan ulama di sini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah su'al dalam arti soal, ya, pertanyaan. Sehingga artinya Allah membenci banyak pertanyaan. Tapi apa yang dimaksud dengan banyak pertanyaan di sini? Yang dimaksud adalah pertanyaan yang sifatnya itu membantah, ya, maunya membantah, atau pertanyaan yang maunya menghindar dari kewajiban. Ya. Diistilahkan oleh para ulama soal at-ta'annud, pertanyaan yang maunya menyanggah. Contohnya seperti apa, ya? Gampangnya kalau kita baca surat Al-Baqarah, ada kisah Bani Israel, ya, di situ. Bagaimana Nabi Musa memerintahkan kepada mereka bahwa Allah menyuruh kalian menyembelih seekor unta. Apa sikap Bani Israel? Mereka tidak langsung mengambil seekor sapi, ya. Mereka tidak kemudian membeli seekor sapi atau mengambil siapa yang punya kemudian disembelih, selesai, tidak. Tapi mereka justru bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang maunya menghindar dari perintah. Tanya warnanya, ya, tanya sapi yang bagaimana dan seterusnya, sampai pada akhirnya mereka justru mendapat kesulitan-kesulitan akibat daripada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh suatu pertanyaan yang bukan maunya itu minta bimbingan, tapi intinya adalah justru apa? Menyanggah. Kalau sebuah pertanyaan dilontarkan atau bahkan lebih, sekalipun banyak bahkan, tapi itu pertanyaan yang memang ingin mengetahui kebenaran, pertanyaan yang istilahnya ulama istirsyad, ya, mohon bimbingan, yang seperti ini dibolehkan. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan beliau mengatakan bahwa saya dalam menuntut ilmu dengan sikap kasratu bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Saya ketika belajar itu dengan lisan yang sering bertanya, lisanun sa'ul, ya, sering bertanya, minta penjelasan, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, wa qalbin akul, dan kalbu yang terus berpikir. Nah, itu artinya apa? Banyak bertanya, tapi hal yang baik, memang ingin mengetahui suatu bimbingan syar'i, kebenaran, kejelasan, dan yang semaan dengannya. Nah, yang seperti ini tidak tercela. Tapi yang tercela adalah yang jenis pertama yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, soal di sini bermakna apa? Bermakna minta-minta. Jadi dalam Islam kalau begitu, sikap minta-minta itu sifat tercela. Kalau begitu para pengemis, ya, dalam Islam itu tercela, bahkan sebagiannya haram. Karena Islam tidak membolehkan minta-minta kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya orang terlilit utang, enggak punya yang untuk membayar, ketika itulah dia baru dibolehkan meminta-minta. Nah, beberapa kondisi yang dibolehkan oleh Islam. Selain itu diharamkan. Ya, bahkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam kondisi mukanya sudah tanpa daging, ya. Kenapa habis mukanya? Karena apa? Karena di dunia dia sering meminta-minta. Dia ibarat mencakar-cakar mukanya. Dan memang orang yang minta-minta itu, ya, orang yang enggak punya muka, ya kan? Enggak punya malu. Ya. Menghancurkan harga dirinya. Menghancurkan martabatnya demi harta duniawi. Walhasil ini sabda Nabi SAW, ya, Islam melarang yang seperti itu. Dan yang terakhir dari hadis ini adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, yakni mengalokasikan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sabda Rasul SAW, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya karena sudah masuk waktu maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.